cerita tentang duka dan kehancuran. Setiap tetes mengandung arti dari tetes mengandung arti dari derita yang mencekam. Telah lama aku mencoba.